السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan kita masih dalam surat An-Nisa ayat 105 sampai 113. Sudah dibahas beberapa ayat di dalamnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu kitab ini dengan kebenaran agar engkau menghukumi manusia dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Wala takun lil kha'inina khasima, dan jangan engkau berdebat dengan orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum, jangan engkau berdebat, berbantah-bantahan dengan orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang khawanan, tukang khianat, asima, lagi pendosa. Siapa khawanan asima? Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yardha min al-qaul, ketika mereka bermalam dengan berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan selalu meliputi mereka, yakni mengetahui semua gerak-gerik dan ucapan-ucapan mereka. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya, kalian ini, kalian yang selalu berdebat membela mereka dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullahu anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Siapa yang berani membantah Allah untuk membela mereka nanti pada hari kiamat? Atau siapa yang akan menjadi wakil yang akan membela mereka? Khonibina a'udzukumullah. Kita lihat dari ayat-ayat ini beberapa perkara. Pertama, orang-orang yang mengkhianati diri-diri mereka. Kedua, orang-orang yang membela orang-orang munafikin. Yang mereka para munafik berbicara di balik pengetahuan kaum muslimin, ucapan-ucapan yang la yarba minal qaul, ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegur, kalian jangan membela mereka. Dan Allah sebutkan pula tentang pengkhianatan mereka. Di antara bentuk pengkhianatannya adalah mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Di depan manusia enggak berani, tetapi ternyata di hadapan Allah, karena Allah melihat mereka di mana pun mereka berada, berani berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka Allah katakan pada ayat berikutnya, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang beramal dengan perbuatan-perbuatan su, perbuatan jelek, aw yadhlim nafsahu, atau mendzalimi dirinya sendiri, tetapi dia mau minta ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ditegur dengan keras, Allah buka pintu taubat. Kalau mau istighfar, kalau mau minta ampun, kalau mau bertaubat, masih dibuka pintu taubat. Innallaha ghafurur rahima. Wa man yaksib itsman fainama yaksibuhu ala nafsihi. Dan siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya akibatnya atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Wa man yaksib khathiatan aw itsman. Siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, thumma yarmi bihi bari'a, kemudian mereka menuduh orang lain, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka berarti dia memikul perbuatan dusta dan dosa yang sangat nyata. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam syarahnya yang ringkas dalam tafsirnya, wa'alam anna amal as-su'i 'inda al-itlaq yashmulu sa'ir al-ma'asi as-saghirah wal-kabirah. Ketahuilah yang namanya su, kejelekan, mencakup seluruh kejelekan yang besar maupun yang kecil, yang mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan, ataupun yang menjadikan sebuah dosa. Semuanya disebut su. Kesyirikan, su. Kebid'ahan, su. Kedzaliman, juga su. Kejahatan pada orang lain, juga su. Atau perbuatan seseorang yang menyakiti dirinya sendiri, di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, itu juga su. Walaupun tidak ada korbannya, kecuali dirinya sendiri. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kalimat itu mutlakan, kalimat su mutlakan. Wa sumiya su'an, dan dinamakan su likaunihi yasu'u amilahu bi'uqubatihi. Dinamakan perbuatan su karena dia menyebabkan pelakunya terkena kejelekan, yaitu balasan yang jelek. Mengingatkan kita kepada kata-kata sayyi, Apa saja perbuatan jelek? Apa su? Sama perbuatan jelek. Apa ya su? Memasukkan orang tersebut dalam kejelekan. Lima tasummiya su'an li'annahu yasu'u sahibahu ila sayyi. Karena menjerumuskan orang itu dalam kejelekan. Kejelekan dunia, kehinaan. Kejelekan akhirat, adab. Kata Allah, wa man ya'mal su'an au isman atau isim. Wa kadzalika al-ism, demikian pula al-ism. Semua yang terancam dengan dosa, maka itu isim. Mencakup yang besar maupun yang kecil. Dari mulai kesyirikan, kebidahan, kedzaliman sampai perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Semua itu isim. Wa kadzalika dhulmun nafsi 'inda al-itlaq. Demikian pula kalimat zulmun nafas, kedzaliman terhadap dirinya sendiri, ketika disebutkan secara mutlak, maka mencakup semua kedzaliman. Artinya kalau seorang berbuat kedzaliman terhadap dirinya, merugikan dirinya sendiri, semua dosa merugikan dirinya sendiri. Dia berbuat syirik, merugikan dirinya sendiri. Dia berbuat zalim pada orang lain, merugikan dirinya sendiri. Dia berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat zalim, merugikan dirinya sendiri. Baik. Maka zulmun nafas juga sesungguhnya am kalau disebutkan secara mutlak. Walakin, tetapi inda iqtirani ahadihima bil akhar, tetapi kalau diiringkan yang satu dengan yang lain, maka maknanya sudah berbeda. Kalau disebut dengan isim, maka umum semua dosa. Kalau disebut dengan kalimat su, juga mencakup semua dosa. Kalau disebut dengan zulm, juga mencakup semua dosa. Kalau mutlakan. Tetapi kalau diiringkan bersama-sama kedua-duanya, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, wa man yaksib isman aw yadhlim nafsah, diiringkan dua-duanya jadi berbeda maknanya. Ini dosa yang umum yang menyakiti orang lain, dzulmun nafas dosa yang menyakiti dirinya sendiri. Misal merampok, mencuri, membunuh, menganiaya, melukai, itu masuk isim su. Tetapi kalau orang itu minum khamr, siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Itu dzulmun nafas, zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kata beliau rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas memberikan faedah yang sangat penting, lakin inda iqtirani ahadihima, tetapi kalau diiringkan antara keduanya, qad yufassir atau qad yufassar kullu wahid minhuma bima yunasibuhu, maka akan ditafsirkan masing-masing dari keduanya dengan apa yang sesuai baginya. Fayufassir amal as-su'i huna, maka ditafsirkan di sini kalimat su bidzulmi alladhi yasu'un nas, yaitu tafsirnya kedzaliman yang merugikan orang lain. Kedzaliman yang merugikan orang lain, menyakiti mereka, merampas hak mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Wa huwa dhulmuhum fi dima'ihim, yaitu mendzalimi mereka terhadap darah mereka, menumpahkan darah, membunuh, melukai. Wa amwalihim, atau terhadap harta mereka, merampas, mencuri, merampok, menipu. Wa a'radihim, atau pada kehormatan mereka, mengejeknya, mencemoohnya, merendahkannya, menjatuhkannya, menggibahinya. Ini mendzalimi manusia dalam kehormatan mereka. Wa yufassir dzulman nafs, Sedangkan dhulmun nafasnya kalau diiringkan dengan tadi isim atau su, maka dhulmun nafasnya bermakna dhulm wal ma'asi allati bainallah wa baina 'abdih. Maka itu adalah antara seseorang hamba dengan Allah saja. Yani yang orang lain tidak tahu. Wasumiya dhulmun nafsi dhulman. Orang yang berbuat dosa di kesendiriannya, menganiaya dirinya sendiri, apakah dengan begadang pada perbuatan laghun, kesia-siaan, apalagi semalam suntuk sibuk dengan game online, itu menyiksa dirinya sendiri. Siapa yang sakit, siapa yang rusak badannya, siapa yang tersiksa, dia sendiri. Apalagi ditambah dengan na'udzubillah melihat berbagai macam gambar-gambar porno di HP-nya, melihat film-film porno di HP-nya, na'udzubillah min dzalik, mendzalimi dirinya sendiri. Siapa yang akan rusak, siapa yang akan tertimpa kejelekan, dirinya sendiri. Ini dhulmun nafs namanya. Demikian pula mereka-mereka yang meminum khamr atau narkoba di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Semua dosa-dosa tadi yufsid nafsahu binafsihi, itu merusak dirinya sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi Allah marah. Limadha? Mengapa? Padahal engkau tidak menyakiti siapapun kecuali dirimu sendiri. Tetapi mengapa Allah murka? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, mengapa dikatakan zalim? Li'anna nafsal abdi laisat milkan lahu. Karena badan seseorang, tubuh seseorang bukan miliknya sendiri, milik Allah. Yatasarraf fiha ma bima yasha. Bukan miliknya sendiri untuk dia perlakukan sekehendaknya. Tidak boleh. Badan kita milik Allah, tangan kita milik Allah, mata kita milik Allah, kepala kita milik Allah, kaki kita milik Allah. Wa inama hiya milkun lillah ta'ala. Badan manusia ini, badan kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alaha amanatan 'indal 'abdi. Maka tubuh manusia ini milik Allah yang Allah amanahkan pada seseorang. Wa amarahu an yuqimaha 'ala tariqil 'adl. Kemudian Allah perintahkan agar menggunakan tubuh-tubuh kita ini dengan keadilan. Bi ilzamiha lis siratil mustaqim. Diperintahkan untuk membawa tubuh-tubuh ini, badan-badan kita ini, menelusuri jalan yang lurus. Ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan. Ya, ini harus dididik, belajar, mengkaji ilmu agama dan mengamalkannya. Diajak tubuh ini untuk mengikuti agama, ilman wa amalan, ilmunya dan pengamalannya. Fayas'a fi ta'limiha, maka berupaya untuk mengajak dirinya, badannya, tubuhnya untuk belajar dan untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Wa yas'a fil 'amali bima yajib, dan juga ta'limiha, mengajarkannya. Maka amanah bagi setiap orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikannya pada orang lain. Balighu anni walau ayah. Diajak tubuh kita ini yang Allah amanahkan pada kita untuk dipakai berjalan di atas siratul mustaqim. Dipakai untuk belajar dan mengamalkan ilmu dan mengajarkannya pada orang lain. Siapa yang tidak mengajarkan ilmu yang dia telah ketahuinya, maka dia pengkhianat. Yaktumun al-ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu padahal dia tahu. Itu khianat. Ikhwan ibn a'azumlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka walaupun dia mendzalimi dirinya sendiri di kamarnya sendiri, tetapi dia berbuat zalim terhadap amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Allah jadikan engkau mampu. Allah jadikan matamu sehat. Allah jadikan tanganmu sehat. Allah jadikan pikiranmu cerdas. Kemudian dipakai untuk bermaksiat dan merusak badannya sendiri. merusak tubuhnya sendiri, haram. Allah lebih cinta pada dirimu daripada dirimu sendiri. Allah lebih cinta kepada hambanya daripada hamba itu sendiri terhadap dirinya. Karena manusia masih sering mendzalimi dirinya sendiri. Sedangkan Allah melarangnya, jangan, jangan. Fasa'yuhu fi ghairi hadha at-tariq dhulmun li nafsihi. Kalau ternyata amanah yang dibebankan kepadanya yaitu tubuhnya dipakai untuk selain apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa khiyanah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menjaga amanah. Wa udulun biha anil adl, berarti dia menyimpang dari keadilan. Alladhi didduhu jawr wa zulm, kalau tidak adil maka lawannya adalah jawr wa zulm, kejahatan dan kezaliman. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika dikaitkan antara yang pertama dan kedua, antara su dengan zulmun li nafsih, ketika disebutkan oleh ayat oleh Allah SWT, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, siapa yang melakukan su dan yadhlim nafsah, maka maknanya berbeda. Kalau su saja maknanya umum semua kejelekan, kezaliman saja umum semua kezaliman. Tetapi kalau diiringkan satu dua, maka yang pertama maknanya menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, apakah pada hartanya, pada darahnya, atau pada kehormatannya. Sedangkan yang kedua adalah mendolimi dirinya sendiri atau merugikan dirinya sendiri. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, dan siapa yang melakukan dosa am atau khas, umum atau khusus, umum karena mutlakan. Wa man yaksib isman, siapa yang melakukan sebuah dosa, maka yang akan menanggung kejelekannya adalah dia sendiri. Wa hadha yashmul kullama yu'tham min saghirin wa kabir. Di sini mutlak berarti semua yang mencakup perkara-perkara dosa yang kecil maupun yang besar. Faman kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan kejelekan, fa inna 'uqubataha, maka akibatnya ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, apakah akibatnya di dunia ataupun akibatnya di akhirat, semuanya ala nafsihi, akan menimpa dirinya sendiri. La tata'addaha ila ghairiha, tidak akan melampaui selainnya, selain dirinya, akan mengenai dirinya sendiri, enggak akan melampaui orang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan seseorang memikul dosa orang lain. Enggak ada dosa turunan, enggak ada dosa pikulan orang lain, enggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain. Berarti siapa yang berbuat dosa, dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang tuanya akan berlepas diri. Orang yang paling dicintainya akan berlepas diri. Istrinya terhadap suaminya, suaminya terhadap istrinya akan berlepas diri. Mengapa? Masing-masing bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, maksudnya enggak peduli dengan saudaranya, dan tidak peduli dengan bapaknya dan ibunya, dan juga tidak peduli dengan istrinya dan anak-anaknya. Mengapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, karena masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Jadi bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukannya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lakin idza dhaharatis sayyi'at falam tunkar ammat 'uqubataha. Mungkin ada pertanyaan. Bukankah kalau satu desa, satu atau sekelompok orang berbuat dosa, bukankah yang terkena adab seluruhnya? Apa tidak bertentangan dengan apa yang kita katakan tadi? Orang yang berbuat dosa ini akan menanggung akibat dari dosanya sendiri, tidak melampaui orang lain. Tapi katanya, kalau satu kelompok di satu desa berbuat dosa, nanti azabnya akan merata, satu desa itu akan terkena. Iya, itu benar. Ayatnya berfirman, ayatnya berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu azab, satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata kepada semuanya. Aqul, apakah ini bertentangan dengan apa yang sudah kita bahas? Kata Syekh Sa'di, tidak bertentangan sama sekali. Mengapa? Karena ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka sekelompok orang ini berbuat dosa, misalnya na'udzubillah melegalkan LGBT, homoseks, lesbianisme, dan transgender, dan seterusnya. Ini na'udzubillah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, layak diazab. Ternyata yang lainnya tidak menegurnya, tidak mengingkarinya, bahkan melegalkannya, bahkan membolehkannya, bahkan meridainya, maka akan diazab seluruhnya. Maka makna ayat tadi, hati-hatilah kalian dari azab yang kalau turun gak akan menimpa orang zalim saja, kalian akan ikut terkena. Maknanya, ingkarilah kemunkaran tersebut. Kalau kalian mengingkari, kalian selamat. Kalau ternyata tidak mengingkari dan turun azab secara merata, maka ini juga sama masing-masing dengan dosanya. Yang ini dengan dosa LGBT-nya, yang ini dengan dosa syaitanun akhras, setan bisu yang tidak mau bicara menegur kemunkaran. Berarti mereka layak diazab, na'am. Mereka layak diazab. Mengapa? Karena mereka sakitina anissu, sakitina anil munkar. Mereka diam terhadap kemunkaran. Bahkan sebaliknya, bukan hanya diam, mendukungnya. Maka akan turun azab yang merata kepada mereka semuanya. Barakallahu fikum. Lihat ucapan Syekh Sa'di Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, lakin idha dhaharati sayyiat falam tunkar. Tetapi kalau muncul kejelekan-kejelekan tadi, tapi enggak diingkari, ammat uqubatuha, maka azabnya akan merata. Wa syamila ismaha, dosanya akan merata pula. Fala takhruj aidan an hukmi hadhihi al-ayah. Ini pun tidak keluar dari hukum ayat ini. Kenapa enggak keluar dari hukum ayat yang mulia ini? Lianna man tarakal inkaral wajib, karena siapa yang tidak mau mengingkari kemunkaran padahal itu wajib, faqad kasaba sayyi'atan, dia juga melakukan sayyi'ah. Ini sayyi'ahnya diam, tidak mengingkari kemunkaran. Yang ini sayyi'ahnya karena berbuat kemunkaran. Sebagaimana sebuah kapal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah kalau mau ngambil air, dia harus naik ke atas. Sampai orang-orang bagian bawah ini berkata, kita susah ke atas lagi, ke atas lagi. Kita lubangi saja kapal ini. Kita lubangi saja kapal ini. Kalau dibiarkan orang tadi melubangi kapal, halaka wa halaku jami'an, mereka binasa, dan binasa pula semua yang ada di kapal tadi. Tetapi kalau dicegah, jangan, maka naja, selamat dia, wa najau jami'an, dan selamat pula semua penghuni kapal tersebut. Maka jangan sekali-kali bicara pada orang yang sedang melubangi kapal dengan kalimat yang cuek. Ya biarin aja, itu kan dia yang salah. Loh, Jangan macam-macam. Dia yang salah, tapi kalau tenggelam kita semua yang tenggelam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaasah. Takutlah pada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi Allah akan turunkan secara merata. Maka hendaklah saling beramar ma'ruf dan saling bernahi munkar. Wa bi hadza bayanu 'adlillahi wa hikmatihi. Maka ini penjelasan keadilan Allah dan hikmahnya. Annahu la yu'aqib ahadan bidambihi ahad. Yani Allah Subhanahu wa taala la yu'aqib ahadan bidambi ahad. Tidak mungkin Allah mengadab seseorang karena dosa orang lain. Wa la yu'aqib ahadan akthar min al-'uqubati an-nashi'ah 'an dhanbihi. Dan juga Allah enggak akan mengazab dengan balasan pada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang dilakukannya. Walihada qala, oleh karena Allah berfirman, wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Ailahul ilmul kamil wal hikmatut tammah. Yani Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dan juga memiliki hikmah yang sempurna pula. Wa min ilmihi wa hikmatihi. Dan di antara ilmu Allah dan hikmahnya, annahu ya'lamu dzanba wa ma sudira minhu. Allah tahu dosa-dosa orang yang melakukannya walaupun sendirian, dan apa yang muncul pada dirinya. Ya'lamu ma atau ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Qala wassabab adda'i li fi'lih. Dan juga Allah tahu penyebab mengapa dia melakukan hal tersebut. Sababud da'i adalah sebab yang mendorong, yang mengajak dia berbuat seperti itu apa? Allah tahu. Wal'uqubatul mutarattibatu 'ala fi'lihi. Dan Allah juga tahu apa konsekuensi yang akan dipikul oleh orang tersebut dengan perbuatannya. Wa ya'lamu halatal mudhnib. Dan Allah tahu pula keadaan seorang pendosa. Innahu in sudira minhu dhan bighalaba dawa'i nafsihi al-ammarah bis-su ma'a inabatihi ila rabbi fi katsir min awqatihi annahu sayaghfiru lahu yuwaffiquhu lit-taubah. Dan sungguhnya Allah tahu pula dosa yang muncul dari seseorang karena orang itu terkalahkan oleh tarikan-tarikan nafsunya yang ammaratun bisu, nafsu yang selalu mendorong pada kejelekan-kejelekan. Tetapi Allah juga tahu kalau orang tadi selalu kembali kepada Allah, selalu minta ampun, minta maaf kepada Allah, selalu menyesali perbuatan yang dilakukannya, fi katsiri min awqatihi, di kebanyakan waktunya dia selalu kembali kepada Allah, maka Allah tahu bahwa orang ini pantas untuk diampuni dosanya. Biwifqatin litaubah, pantas diberi taufik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sudira minhu bitajarru'ihi 'ala al-maharim istighfafan bi nadri rabbih. Kalau munculnya dari seseorang karena kelancangannya, tajarru' dari kata jari, berani tapi pada yang jelek, berani sesuatu yang tidak pantas. Ini saya terjemahkan kelancangannya terhadap keharaman-keharaman Allah. Muncul dosa tadi karena dia meremehkan pandangan Allah terhadapnya. Wa tahawunan bi'iqabih, dan meremehkan balasan Allah. Fa inna hadza ba'idun minal maghfirah. Orang yang seperti ini jauh dari ampunan. Ba'idun minat tawfiq litaubah, jauh dari taufik untuk bertaubat. Jadi jarang sekali bertaubat orang yang seperti ini. Thumma qala. Kemudian Allah berfirman lagi pada ayat berikutnya, "Wa may yaksib khati'atan ay dhanban kabiran aw itsman ma duna dhalik thumma yarmi bihi bari'a." Kemudian siapa yang melakukan khati'atan? Tadi kita katakan kalau itsman secara sendirian maknanya semua dosa. Khati'ah juga semua kesalahan. Tetapi kalau dibarengkan khati'atan au itsman, maka khati'ah adalah kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa, au itsman atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya. Kemudian menuduh orang lain, yattahim bidan bihi bari'a, menuduh orang lain dengan beri, orang yang tidak punya salah apapun, dituduh dengan kesalahan yang dia lakukan sendiri. Seperti ahlul ahwa, ahlul bid'ah, selalu menuduh ahlul sunnah dengan sesuatu yang sesungguhnya ada pada diri mereka sendiri, tapi mereka timpakan pada orang lain. Yang sesungguhnya ada pada diri mereka sendiri, tetapi mereka tuduhkan pada orang lain. Dan itu kebanyakan ahlul ahwa. Ay faqad hamala buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang melakukan kejelekan dan dosa, kemudian menuduh orang lain dengan perbuatan tersebut, maka dia akan memikul perbuatan itu atau memikul dosanya yang besar, dan akan memikul dosa kedustaan. Faqad hamala qawla dhahrihi buhtanan lil bari wa itsman dhahiran bayyinan. Yang mendapatkan dosa perbuatannya dan dosa kedustaannya dan dosa fitnah menuduh orang lain tanpa bukti. Wa hadha yadullu ala anna dhalika min kaba'irid dunub wa mubiqatiha. Dan ini merupakan dosa besar dan termasuk mubiqat. Mubiqat adalah dosa yang membinasakan. Fa innahu qad jama'a 'iddata mafasid. Karena orang ini mengumpulkan beberapa kerusakan. Kerusakan pertama, kasbul khathiah, melakukan kejelekan dan dosa. Yang kedua, menuduh orang lain melakukannya padahal tidak. Tsummal kadzib. Yang ketiga, kedustaan. Dia berdusta. Sudah mendzalimi orang lain dengan tuduhan kosong, ditambah kedustaannya juga sebuah dosa. Dan al-kadzibnya disebut al-kadzibus syani'. Dusta yang sangat buruk, dusta yang sangat jelek. Bi tabri'ati nafsihi wa ithamil bari. Karena dirinya mengaku tidak terlibat, tidak berbuat, sedangkan orang lain yang tidak berbuat dituduh berbuat. Tsumma ma yatarattab 'ala dhalika min al-'uqubati dunyawiyah. Kemudian yang berikutnya adalah akibat yang akan menimpa orang tersebut di dunia. Tandafi 'amman wajabat 'alaihi wa tuqam 'ala man la yastahiqquha. Kalau sampai dihukum, itu kejahatan berikutnya. Dianya yang berbuat, selamat. Dia yang lakukan, orang ini yang lakukan ini. Akhirnya diterima tuduhannya, orang itu dihukum padahal tidak berbuat. Ini kedzaliman berikutnya, kejahatan berikutnya. Yaitu tanda fi amman wajabat alaih, akhirnya hukum dunia ini selamat dari orang yang berbuat. Wa tuqam, dan justru ditegakkan hukum tersebut pada orang yang tidak berhak, yang la yastahiqquha, yang sesungguhnya tidak berbuat. Tsumma ma yatarattab 'ala dhalika aidan min kalamin nas. Juga konsekuensi jelek berikutnya adalah ucapan manusia secara umum. Bayangkan yang tidak berbuat jadi tercemar namanya. Oh, fulan, fulan, fulan yang melakukan, padahal dirinya yang melakukan. Akhirnya si fulan jatuh kehormatannya, dibicarakan di manusia, tercemar nama baiknya. Ila ghairi dzalika minal mafasid, dan lain-lainnya dari kerusakan-kerusakan. Nas'alullah al-afiyah minha wa min kulli syarr. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi